segalanya. Mengapa engkau mengkhianati cinta? Ku anggap dirimu yang bersalah. Di saat itu hati kecewa. Baru kini ku sadari segalanya. Katakan apa yang kau alami, cara mungkin kan terjadi perpisahan ini. Baru kini aku tahu besar pengorbananmu. Engkau rela ku lepaskan demi aku. Dari segala